Mitra Bisnis, banyak yang menilai pengungkapan kasus Bank Senturi yang dilakukan oleh Pansus DPR mulai banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang mengusutnya secara tuntas. Munculnya sejumlah tuduhan dan rumors terhadap sejumlah pihak yang dianggap terlibat kasus ini menjadi salah satu indikatornya. Benarkah seperti itu? Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda? Sebetulnya contoh yang paling nyata tuduhan-tuduhan Bambang Susetio itu ya, sedemikian gegabahnya dan di media mengatakan hakul yakin bahwa itu suara atau perbincangan antara Sri Mulyani dengan Robert Tantular gitu ya, yang sejauh ini nyata-nyata tidak terbukti. Dan kita juga bisa lihat melihat goodwill ya, atau keinginan baik dari para pihak itu. Semua yang diminta oleh DPR, entah rekaman, entah transkrip, entah dokumen, itu saya perkirakan akan dengan senang hati diberikan oleh pihak Departemen Keuangan ataupun Bank Indonesia. Jadi justru Menteri Keuangan dan Wakil Presiden menginginkan kasus ini dibuka secara cepat, seterang-terangnya, supaya kebenaran itu cepat hadir, yang membuat rumor-rumor, ya, analisis-analisis yang sembrono itu menjadi hilang. Tapi kita tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan manipulasi yang dilakukan di dalam proses penyelesaian Bank Senturi ini gitu ya. Jadi misalnya ada pencairan dana yang tidak semestinya, itu silakan dibuka begitu, kepada partai mana kalaupun ada dan kepada politisi mana kalaupun ada, itu dibuka sejelas-jelasnya sehingga kita tahu siapa hantu, siapa orang baiknya gitu. Dan masyarakat pada akhirnya mempercaya lagi tentang proses penegakan keadilan di negeri ini gitu. Jadi kita persilahkan tentu saja DPR untuk meneruskan hak angket, tapi tolong jangan gerasa-gerusu, jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan sepenuhnya percaya kepada BPK, karena kita pun mempertanyakan kredibilitas BPK. Kita tahu ketua BPK-nya masa lalunya seperti apa, kita tahu sekarang BPK makin dipenuhi, disesaki oleh para politisi yang tidak terpilih pada pemilihan umum kemarin, gitu ya. Dan ada inkonsistensi juga di dalam temuan-temuan BPK itu, dan ada kesimpulan-kesimpulan yang terlalu jauh. Jadi jangan dianggap audit BPK itu sebagai sesuatu yang final, harus dikritisi juga gitu. Atau boleh saya katakan, jangan dijadikan satu-satunya alat untuk menyimpulkan benar atau tidaknya satu kejadian. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.